Agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Meletakkan nilai cinta dalam kesucian, jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu syaitan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Yang mengatasnamakan cinta, janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Cinta yang memang suci dan mulia. cinta pelihara nilai citra cinta. Terima kasih Reza Bandung. Thanks Dahlia, standing ovation. Dari TI Isdalia.